بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita masih dalam bab at-tarhib minal mas'alah, ancaman atau larangan dari meminta-minta, bersamaan dengan dalam keadaan dia kecukupan. Terakhir kita baca hadisnya Hakim bin Hizam, di hadis 228. Baik, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Baik, tafadhol muqari. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa fi riwayatin jayyidah li Abi Ya'la an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la yahruju bi sadaqatin min indi, sungguh dia keluar sambil membawa sadaqah min indi, dari sisiku. Orang ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ahadakum, ini orang yang kecukupan, bukan orang yang miskin. Orang yang kecukupan minta kepada Rasulullah SAW. Ketika keluar dari sisi Rasulullah SAW sambil membawa pemberian Rasulullah, muta'abbitoha, muta'abbitoha itu membawa sedekahnya di bawah ketiaknya, disembunyikan ya, biar tidak kelihatan orang lain. Qultu, kata Abi Sa'id, kaifa tu'tihi ya Rasulullah, kenapa anda kasih orang itu, waqad alimta annaha narun lahu, dalam keadaan anda tahu harta pemberian sodako yang dia terima, yang dia itu tidak berhak untuk menerimanya karena kaya, itu narun lahu, itu menjadi api neraka nantinya untuk dia. Kenapa kok anda kasih? Faqala, maka Rasulullah SAW beliau memberikan penjelasan. Fama asna'u, terus apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Ya'buna, mereka enggan illa mas'alati, kecuali minta kepadaku. mereka datang kepadaku dan minta. Wa ya'dallahu li al-bukhla, dan Allah enggan untukku, aku itu termasuk orang yang bakhil. Allah enggan, Allah enggak mau kalau aku termasuk orang yang bakhil. Maka siapapun yang minta kepada Rasulullah pasti dikasih. Tidak ada seorang pun yang minta kepada Rasulullah kemudian beliau tolak. Maka sering kita ulang-ulangi, ya. Tidak ada putus asa ketika meminta kepada Rasulullah SAW. Semuanya dikasih. Meskipun orang yang minta itu termasuk orang yang tidak berhak untuk dikasih. Meskipun orang yang minta itu termasuk golongan orang yang mampu, tapi tetap pasti akan dikasih oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya bukannya dikasih, Rasulullah SAW akan memberikan pesan, akan memberikan wejangan, sebagaimana kepada Hakim bin Hizam, hadis yang kemarin kita baca sebelumnya. Nah, ketika minta dikasih, minta lagi dikasih oleh Rasulullah SAW, kemudian dikasih pesan oleh Rasulullah bahwasanya harta itu khadirun khulwun, hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan naam, dengan tamak, ya, sangat bernafsu, maka tidak akan dibarokai harta yang dia dapatkan. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencarinya dengan biasa-biasa saja, maka akan diberkahi padanya. Dikasih, tapi dikasih pesan oleh Rasulullah SAW. Baik. Seperti hadis ini, seorang mampu minta kepada Rasulullah dan dikasih. Ada sahabat yang nanya, mungkin protes, ya Rasulullah, orang kaya itu kalau minta, maka apa yang dia terima itu menjadi api neraka bagi dia. Kenapa kok Anda kasih? Kata beliau, orang-orang itu minta kepadaku dan Allah tidak mau kalau aku itu menjadi orang yang bakhil. Pasti setiap yang minta kepada Rasulullah akan dikasih. Nah, tidak pernah ada yang kecewa jika minta kepada Rasulullah SAW. Baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, layati ini, sungguh dia itu mendatangi aku, fayasaluni, dan dia meminta kepadaku, fa'utihi, aku kasih dia. Orang ini, ar-rajul ini, orang yang kaya, ya, termasuk golongan orang-orang yang mampu, minta kepada Rasulullah dan dikasih. Fayantolik, lalu dia pun pergi. Wa ma yahmilu fi fitnihi illan nar, dan tidaklah yang dia bawa di khitnih, khitnih itu di pangkuannya, kecuali api neraka. Rawahu Ibnu Hibban. Kembali hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya meminta-minta bagi orang yang mampu. Apa yang dia dapatkan, maka itu haram. Apa yang dia peroleh dari minta-minta, maka itu annar, itu api neraka bagi dia. Ini bagi orang yang mampu kemudian meminta-minta. Dan terus, apakah sama sekali kita tidak boleh untuk meminta? Ini akan diterangkan di hadis berikutnya. Baik, tafadhal. Hakim. Kiwam, al kiwam atau kuam, bekas Sri. Baik. Wa an Abi Bishr Qabisah minal Mukharik, dari Abi Bishr Qabisah bin Mukharik, qala tahammaltu hamalatan, aku menanggung utang. Aku menanggung utang. Nah, ini kata Qabisah. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu fiha. Aku meminta kepada beliau padanya. Tahammaltu hamalatan. Ya, kita baca penjelasan Al-Hafidh Al-Mundiri rahimahullah setelah hadis itu, setelah Ruwahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Al-hamalah bi fathil muhmalah, dengan memfathah muhmalah, hak yang tidak ada titiknya, muhmalah. Ha, hiya adiyah. Diyat itu tebusan, tebusan yang harus dibayar seseorang. Mungkin ada yang membunuh jiwa orang lain, harus membayar diyat, tebusan, namanya diyat. Ya tahammal wa qaum an qaumin, yang suatu kaum itu menanggung dari kaum yang lainnya. Jadi kalau ada seseorang yang dibunuh oleh suatu orang lain, maka kalau dia tidak kisos, mungkin bayar diat. Diat ini bukan hanya person orang yang bunuh yang harus bertanggung jawab, tapi juga keluarganya, mungkin juga kaumnya yang ikut membantu, karena mahal sekali yang harus dia bayar. Ini suatu kaum yang punya utang, bayar diat kepada kaum yang lainnya. Itu makna hamalah. Ya. Wakila, ada yang menyebutkan makna hamalah itu, wa ma yatahammalu al-muslih, dia apa-apa yang ditanggung oleh al-muslih. Al-muslih itu orang yang mendamaikan, pendamai. Baina fi'atain, antara dua kelompok. fi malihi dengan hartanya, liyarfa'a bainahum al-qital, untuk menggantikan peperangan di antara mereka. Jika ada dua kabilah yang berperang, kemudian ada satu orang penengah, ya, wis gini aja, tak kasih uang misalnya. Ini uang wis bahasa perang. Ya. Penengah ini dia mengeluarkan uang dengan hutang, ya, bukan uang dia. Nah, maka orang yang seperti ini itu disebut khamalah ini. Punya utang untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai. Maka orang yang seperti ini itu termasuk yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, gharib. Orang yang punya utang untuk mendamaikan dua kubu, dua kelompok. Dan Qabisah ini termasuk salah satunya. Punya tanggungan utang mungkin untuk mendamaikan dua kubu, mungkin pula untuk bayar diat. Datang kepada Rasulullah minta. Faqala, kata Rasulullah, akim, kamu tetap di situ, jangan pergi. Hatta ta'tina sadaqah, sampai kita mendapatkan sadaqah, zakat. Banyak morolaka biya, nanti kami akan perintahkan untuk kamu dapat bagian, ya, bagian zakat, karena termasuk orang yang nanggung utang. Summa qala, kemudian beliau menyatakan, ya Qabisah, innal mas'alata, wahai Qabisah. Ini yang tadi kita sebutkan, Rasul itu kalau diminta pasti ngasih dan nanti akan ngasih nasihat. Kayak yang kemarin Hakim bin Hizam, ini kok bisa? Ya. Wahai kok bisa, innal mas'alata, bahwasanya minta-minta itu la tahillu, tidak halal, tidak boleh illa li ahadi thalathatin, kecuali salah satu dari tiga orang ini. Haram hukumnya untuk minta kecuali tiga golongan ini. Nah, kemudian beliau sebutkan yang pertama, rojulin tahammala bihamalatin, seseorang yang menanggung hutang. Tadi sudah disebutkan utang untuk apa itu, untuk bayar diat atau untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai. Fahallat lahul mas'alatu, boleh bagi dia untuk minta, boleh untuk meminta. Hatta yusibaha, sampai dia mendapatkannya. Summa yumsik, kemudian selesai, berhenti. Ya, dia dapat, dia tanggungan utangnya berapa, kalau sudah ada gantinya ya sudah selesai, tidak boleh terus meminta-minta padahal utangnya sudah lunas, terus dia tetap minta-minta dengan atas nama mendamaikan dua kubu yang bertikai. Nah, tidak halal. Summa yumsik, kemudian berhenti, tahan ya, kalau sudah dapat. Nah, ini yang pertama, orang yang memiliki hutang. Baik. Orang yang memiliki hutang. Kemudian warajulin asabathu jaihatun, seseorang yang tertimpa jaihah. Kita lihat kembali penjelasan Al-Hafidh Al-Mundhiri. Wal jaiha al-afah, bencana. Bencana. Seseorang yang tertimpa bencana, ihtajat maluhu, hartanya tertimpa bencana. Nah, banjir, kebakaran, bencana alam, habis hartanya. Fahala taul masalah, boleh bagi dia untuk meminta. Hatta yusiba kiwaman min aisin, sampai dia mendapatkan kiwaman min aisin. Kita lihat penjelasan Al-Hafidz Al-Mundhiri. Al-kiwam bifathil qaf, dengan memfathah qaf, qawam ya. Wal kasri, boleh pula dikasro, kiwam afsah, dan dengan mengkasro itu yang lebih fasih ya. Kiwam ma yakumu bihi halul insan, apa-apa yang tegak dengannya kak kondisi seseorang. Apa yang tegak dengannya kondisi orang, apa yang tegak dengannya, bisa untuk makan, bisa untuk tinggal. Naam. Sehingga boleh minta sampai kemudian cukup untuk dia makan, ada tempat yang bisa untuk dia berteduh. Baik, ini makna kiwaman min aisin au sidadan min aisin. Baik. Wasida bikasil muhmalah, sida dengan mengkasro muhmalah, muhmalah yang sin yang tidak pakai titik. Wawa ma yasuddu hajatahu, apa yang mencukupi kebutuhannya, kebutuhan hidup dia yang pokok itu terpenuhi. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dipakai, ada yang bisa dipakai untuk tempat berteduh ya. Ada bahan makanan, ada pakaian, ada tempat bermalam, berteduh. Nah, ini namanya kiwam ya. Ini namanya sidat, sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan dia. Baik. Ketika seorang tertimpa bencana, hartanya habis ya, kebakaran, banjir dan yang semisalnya, maka dia boleh untuk minta. Sampai ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dipakai untuk pakaian, ada yang bisa ditempati untuk tempat tidurnya, tempat tinggalnya. Baik. Maka boleh dia untuk meminta. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun asabathu faqatun, dan seseorang yang tertimpa kemiskinan. Seseorang tertimpa kemiskinan. Hatta yaqula thalathatun min dawil hijah min qaumih, sehingga ada tiga orang dari dawil hijah. Wal hijah, kata Al-Mundhiri, bikasril muhmalah, dengan mengkasroh muhmalah, hak yang tidak pakai titik, hi ba'daha jim, setelahnya jim, maksurun al-aql ya. Hijah isim maksur, hijah maksudnya orang yang berakal. Sampai ada tiga orang tokoh dari kaumnya. Nah, tiga orang tokoh dari kaumnya yang menyatakan laqad asobat fulanan faqah, betul fulan ini jatuh miskin ya. Fulan ini sekarang bangkrut. Nah, ada tiga orang, tiga tokoh yang menyatakan itu dari kaumnya. Fahallat lahul al mas'alatu, boleh bagi dia untuk minta hatta yusiba kiwaman min aisin au sidadan min aisin, sampai dia mendapatkan apa yang bisa memenuhi kebutuhan dia, yang bisa memenuhi kehidupan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membolehkan tiga model ini yang boleh untuk minta-minta. Orang yang punya hutang, orang yang terkena bencana habis hartanya, orang yang fakir. Nah, maka tiga ini boleh untuk minta. Baik. Khani fiddin azani wa azzakumullah. Ini yang disebutkan baik dalam hadis ini, ya. Kemudian naam, ada hadis yang lainnya yang disitu menyebutkan bahwasanya di antara yang diperbolehkan untuk minta itu adalah minta kepada penguasa, meminta kepada penguasa. Baik. Jadi meminta kepada penguasa ini termasuk yang diperbolehkan. Naam. Disebutkan oleh Samurah bin Junduk bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan sebuah hadis rawahu Tirmidzi. Innal mas'alata kadda yakuddu biar rajulu wajhah. Minta-minta itu akan melukai wajah seseorang. Minta-minta itu membuat tercoreng, ya, wajah seorang hamba. Illa kecuali ayas'ala rajulu sultanan. Kecuali seseorang minta kepada penguasa, boleh, ya, boleh minta kepada penguasa. Au fi amrin la budda minhu, atau sesuatu yang dia boleh, yang harus dia meminta, ya, sebagaimana yang disebutkan ini tiga ini, empat ditambah dengan meminta kepada penguasa. Nih. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fama siwahunna minal mas'alah, maka apa-apa yang selainnya dari meminta, selain tiga golongan yang minta, haramun haram ya qabisah, haram ya qabisah, suhtun ya'kuluha sahibu wa suhtan, itu haram, dimakan oleh penerimanya, haram. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Naam. Ikhwani fi din anzani wa a'azzakumullah. Ini tiga orang yang mendapatkan keringanan boleh untuk meminta. Orang yang menanggung hutang untuk menamaikan orang atau dua kubu yang bersengketa, atau mungkin orang yang punya hutang pribadi banyak, orang yang tertimpa bencana hartanya habis, orang yang tertimpa kemiskinan, maka boleh untuk minta. Sampai kapan itu? Sampai terpenuhi kebutuhan hidup dia, bisa untuk makan, bisa untuk yang dia pakai kenakan, bisa untuk tempat tinggal. Nah, baik. Selain itu haram hukumnya, ya. Selain itu haram hukumnya untuk meminta-minta. Baik. Maka orang-orang yang di luar tiga golongan ini, jika meminta dan dia dikasih, maka itu an-nar, ya. Apa yang dia terima itu adalah an-nar, haram. Nah, Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Tafadhal as-samir. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaghnu anin nas, jangan atau istaghnu itu hendaknya kalian tidak butuh kepada manusia. Hendaknya kalian tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, itu mana istaghnu anin nas. Walau meskipun bisausis siwak, meskipun sekedar siwak, untuk meminta siwak, ya, alat untuk gosok gigi. Rawahul Bazzar wa Tabrani bi isnadin jayyid wal Baihaqi. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ini Rasulullah memberikan mubalaghah, ya. Meskipun hanya sekedar siwak, jangan minta kepada orang lain. Ya. Jangan menggantungkan orang lain. Jangan ngerepoti orang lain. Nah, bukan karena kita sombong, tidak mau minta bantuan ke orang lain, tidak. Karena manusia itu kalau sering dimintai dia akan benci, tidak senang. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika dimintai nasihat, bagaimana untuk mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia? Ya. Izhad fima indan nas diantaranya. Zuhudlah kamu pada apa-apa yang dimiliki manusia. Jangan ngarep-ngarep. Jangan ngarep-ngarep punya orang lain. Ya. Kamu akan dicintai oleh orang-orang. Ya. Semakin kita minta ke seorang itu semakin tidak senang dia. Beda dengan Allah. Allah itu senang untuk kita mintai. Kalau kita enggak mau minta kepada Allah, kalau umat manusia tidak minta kepada Allah, akan diganti dengan umat yang lain yang minta kepada Allah. Ya. Kalau Allah diminta itu senang, kalau manusia diminta itu enggak senang. Nah, maka wasiat Rasulullah, istaghnu 'anin nas. Ya. Jangan merasa butuh kepada manusia. Jangan merasa butuh kepada manusia. Nah, meskipun hanya sekedar siwak, ya. Kalau bisa dijalankan sendiri, maka lakukan sendiri. Nah, baik. Beberapa yang sudah kita lewati, ya. Beberapa riwayat yang sudah kita lewati disebutkan bagaimana Sauban diantaranya ketika cambuknya terjatuh, dia tidak meminta tolong pada orang yang ada di bawah untuk ngambilkan, ya. Padahal dekat. Nah, tetap turun dan diambil sendiri. Ini mengamalkan baiat kepada Rasulullah, tidak meminta kepada seorang pun. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di sini beliau gambarkan sampai pun hanya siwak, ya. Jangan minta tolong ke orang lain. Dan kebalikannya, Rasulullah perintahkan umatnya untuk berdoa, mintalah kepada Allah hatta itu tali sendalmu yang putus, minta kepada Allah, ya. Hal yang remeh minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kalau orang itu menggantungkan kepada manusia, dia akan kecewa. Ya. Tapi tidak kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Astagfirullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai siapa? Al-ghaniya, orang yang tidak butuh kepada orang lain, orang yang tidak mau ngerepoti orang lain. Al-ghani, al-ghani. Al-halim, al-halim itu orang yang sabar, enggak kesusu. Halim. Al-muta'affif, orang yang menjaga kehormatan dirinya, enggak minta-minta. Enggak minta-minta ke orang lain, menjaga kehormatan dirinya. Ya, enggak ngerusui orang lain. Enggak butuh kepada orang lain. Tidak minta-minta ke orang lain. Ya, ini sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubghidu al-badhi, dan Allah itu benci kepada al-badhi, orang yang kotor ucapannya. Al-fajir, pendosa, orang yang banyak berbuat kemaksiatan. As-sa'ila al-mulih, orang yang ngecek apa? Kalau minta apa namanya? Apa ya? Orang yang minta itu desak terus itu loh, apa namanya? Apa? Ngecek ya? Apa namanya? Apa bahasa Indonesia ya? Kalau minta itu ngotot itu, minta terus. Nah, itu pokoknya itulah al-mulih. Ya. Apa ya? Ditulis apa itu? Orang nek min apa ya? Kalau minta itu ngotot, harus dikasih gitu loh. Apa itu? Bahasa Indonesia itu. Hah? Apa ya? Maksa. Ya mungkin ya. Tapi apa ya? Nek pas itu memang ya tadi itu enggak tahu bahasa apa ya. Ngecek gitu ya. Pokoknya nek orang yang ngerengek-ngerengek terus harus dikasih. Nah, itu loh, maksudnya itu. Mulih. Ya. Baik. Itu Allah benci kepada orang yang model demikian. Ini kalau mintanya kepada manusia. Tapi kalau doanya ngecek kepada Allah itu senang Allah itu. Nah, itu bedanya. Itu kalau minta kepada manusia harus, pokoknya harus hasil ini. Nek satu orang saya minta harus sampai saya dikasih. Ya. Nek gak dikasih ke aku gak mulih-mulih. Itu namanya itu, mulih. Kok yang gak mau meninggalkan tempat sampai dikasih. Ya. Nah, tidak pernah putus asa. Nah, ini model orang yang dibenci oleh Allah. Wis lisannya kotor, banyak berbuat dosa, jaluan. Ya. Ini yang dibenci Allah. Rawi Al-Bazzar fi hadisin atwal, riwayat Al-Bazzar dalam hadis yang panjang. Hadisnya sahih li ghairihi. Ini khan fi dina azani wa azakumullah. Baik, sehingga sifat yang tercela itu sifat meminta-minta, jaluan. Ya. Hatta itu orang kaya. Nah, makanya harus menyatakan al-ghinatu ghina nafs. Namanya orang kaya itu bukan orang yang bergelimang harta melimpah, hartanya tidak. Orang yang kaya itu orang yang hatinya yang kaya, cukup enggak minta-minta. Terkadang ada orang yang kita pandang luar biasa hartanya tapi senang minta, jaluan. Memang sifatnya itu semenjak kecil ya. Gawan bayinya itu jaluan ya. Meskipun sudah banyak yang dia miliki, tapi tetap gak bisa hilang sifat itu untuk minta-minta. Nah, ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ngeriwui orang lain, ngerepoti orang lain, senang minta-minta. Nah, Minta-mintanya itu juga harus berhasil. Ya. Ini ciri orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, beberapa hadis yang bisa kita baca untuk kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.